gila. Tak seberapa lama kau denganku terikat cinta. Kau pergi berlalu entah kemana. Jalan tak bertujuan, tinggalkan kisah baru yang tak pernah membekas. Saat aku sendiri ingin mencari, kau datang padaku bersama dengannya. Kau robek hatiku. Inspirasi lagu Nano kebanyakan ceritanya tentang orang sekitar sih, ya dari anak-anak, kadang-kadang dari Nio, Opit, sering sharing ngobrol-ngobrol tentang kehidupan cintanya mereka juga gitu. Jadi kadang-kadang, oh ini kayak cocok buat jadi lagu, akhirnya gue bikinin lagu. Terus kadang-kadang mereka kaget aja pas udah jadi, loh ini kan yang gue ceritain kemarin ya, kayak gitulah gitu.